Baik, kita kasih rumus saja supaya lebih mudah ya. Rumus 5 us supaya hidup Allah yang urus. Oh. Satu, kalau hidup ingin Allah yang urus, syarat yang pertama, hati harus tulus. Apa? Yang kedua, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidup harus lurus. Ini rumusnya. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Nah, apa? Beres, beres. Coba jujur dan yang ngebohong, bekal bahagia mana? Yang jujur atau yang bohong? Jawab. Asal jujur ikhlas enak. Kan ada jujur, jujur palsu ya. Yang jujur supaya dianggap orang jujur. Kita mah jujur, kenapa kamu jujur? Ya karena Allah suka sama orang jujur. Abis. Cik, ngomongin orang. Allah suka enggak yang suka gosip-gosipan? Eh? Lihat wajah penggosip itu wajahnya. Saya suka lihat. Sudah sekali kita. Kenapa orang ngomongnya kayak gitu? Tapi kalau kita cerita kebaikan orang enak. Gak nyangka ya, orang itu dermawan, baik banget. Masa saya pada cuma pinjem pensil, dikasih handphone. Oh. Setiap kali kita menceritakan kebaikan orang, hati itu bahagia. Setiap kali kita ngomongin orang, hati gak enak. Jadi udah berhenti, jangan suka ngomongin orang. Ya, kecuali yang benar, baik, manfaat. Enak hadirin. Coba rokok, kira-kira Allah suka enggak tuh sama yang merokok? Jawab. Hah? Ada yang gak jawab nih? Gini, rokok ciptaan Allah juga, madu ciptaan Allah. Tapi kalau yang Allah sukai diantara yang dia ciptakan, pasti berkah. Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh menjadi prima, antibakteri, antioksidan yang kuat, awet muda, madu sumber vitalitas, rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini makhluk apa? Gak ada yang benar jawabannya, apalagi yang terakhir membunuhmu, ya kan? Makanya saya heran lihat yang ngerokok tuh, kayak dia tuh bisa baca nggak ya? Dari segi wajah ya, tolong perhatikan wajah-wajah perokok ya, nggak pernah kelihatan merokok bahagia tuh nggak? Coba lihat tuh, yang di pojok-pojok gitu ya, yang di tangga dan saya kadang-kadang lihat ini orang kapan bahagianya ya? Belum lagi asapnya, asap keluar kemana-mana, nggak semua orang ridho dapat asap tuh. Gak ridho, aduh bau rokok. Dan dia asma. Ih, ya Allah, asma saya kumat gara-gara dia. Ih, saya gak ridho, ya Allah. Ih, buatlah dia dililit utang. Ih, ambeien. Ih, kaligata. Ih, ah udah. Makanya rata-rata para perokok tuh bermasalah hidupnya. Kenapa saudara ketawanya kayak menjiwai gini? Berhentilah daripada ngerusak diri, ngerusak orang. Belajar agama, tahu yang Allah sukai. Allah suka kita sedekah, sedekah. Barang siapa yang berdoa, a'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq, 3 kali pada subuh. Itu dijamin tuh sampai asar enggak ada yang akan bisa makhluk yang mencelakakan kita. Kita tahu itu doa disukai Allah, enggak keluar itu doanya. Jadi aja anjing juga minat, nih betis minat man. Jadi aja anjing batuk kena betis kita. Ada orang lempar-lempar beledah ke sini, habis enggak dipasang itu doanya. Ya, barang siapa yang pada subuh sedekah itu Allah suka tuh. Allah gerakan malaikat mendoakan sehingga terbuka kemudahan. Bala terhalang, rezeki terbuka, hati tenang. Tapi dah kita enggak sedekah. Jadi kita banyak rugi itu karena kita enggak tahu apa yang Allah sukai. Betul? Nih ada rumus sederhana. Barang siapa, ini Imam Ibnu Qayyim ya, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, pasti dia akan sibuk dengan kejelekan. Ayo, belajar agama, intinya cari tahu yang Allah sukai, lakukan, sana menyenangkan. Allah tidak suka, tinggalkan. Empat, apa? Satu apa? Hati harus tulus. Dua, ibadah harus bagus. Tiga, hidupnya harus lempeng-lempeng aja. Jujur, itu koruptor itu gak ada cerita tenang tuh. Gak bisa. Udah namanya gak jujur tuh pasti dicabut ketenangan oleh Allah. Pokoknya kalau orang maksiat minimal dua yang terjadi. Satu, hatinya tidak akan tenang. Yang kedua, dia takut ketahuan orang. Nah, jujur aja lah. Dimarah karena jujur lebih bagus daripada dipuji karena enggak jujur. Oh, stres. Ah, biasa-biasa aja hidup mah. Eh, akhwat. Ini jangan suka lebay ya. Bikin pic di BBM, di WhatsApp, di itu enggak usah dibagus-bagusin. Apa adanya. Kita mah kalau mau dipotret tuh ditempul habis-habisan. Ini diarsir, dipotret. Pakai apa yang mix pick itu ya, yang jadi mulus sekali. Wah, udah gitu digedein di rumah. Terus datang tamu, itu potret siapa mbak? Saya. Hah, kok beda? Tuh kan gak enak. Udahlah, hidup mah biasa-biasa aja. Setuju? Lakukan yang terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, dah makan kemana-mana. Lempeng-lempeng aja, walaupun orang aja gak mau, karena pasti setiap kali melakukan kemaksiatan, dosa, udah pasti kita yang rugi, udah pasti itu. Gak ada bahagia, gak ada tenangnya, lempeng aja, bakal ketemu kok dengan takdir kita, kalau kita baik-baik aja. Empat, ikhtiar harus serius, ini penting nih. Jadi yang namanya tawakal itu bukan meninggalkan ikhtiar. Tawakal itu menyempurnakan ikhtiar. Waktu perang Uhud, Rasulullah itu baju besinya dua lapis. Padahal Rasul yakin nyawa itu gak pernah ketukar. Perkara udah pakai segala terus mati, itu mah beda masalah. Nah, bagi kita kesempurnaan ikhtiar adalah amal soleh. Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya, Nabi Ibrahim di Lembah Beka. Hakul yakin, ini suami saya Nabi, gak mungkin sembarangan ninggalin saya di sini. Allah gak mungkin nyuruh yang sembarangan. Beliau yakin, tapi beliau lari sofa. Lari lagi Marwah, 425 meter tuh jaraknya, hampir setengah kilo. Berapa kali? 7 kali. Barulah sesudah itu Allah mengeluarkan air zam-zam. Nah, masalah kapan pertolongannya Allah, itu mah urusan Allah. Masalah yakin dan sempurna ikhtiar, itu adalah amal soleh kita. Jelas? Nah hadirin, sempurnakan ikhtiar ya. Kerja yang bagus, bukan supaya gaji bagus, supaya amal soleh. Datang disiplin tepat waktu. Kenapa sih kamu disiplin banget? Pengen jadi karyawan teladan? Ah, itu mah perkara cuman kertas ya. Saya mah pengen Allah ridho aja sama saya. Kalau Allah udah suka, diberesin urusan ya. Anak dibikin baik, dibikin urusan tenang. Kita punya rumahnya kecil tapi gak pengen rumah besar. Kan banyak yang rumahnya kecil pengen rumah besar, atau kayak peti aja tuh rumah. Itu kayak siksaan sendiri hadirin. Tapi ada orang yang oleh Allah dibuat hatinya tuh puas, enak aja dengan apa yang sudah ada, dan nanti pada waktu perlu ada. Jadi jangan suka ngatur, Allah lah atur diri supaya tawakalnya sempurna, ikhtiarnya juga sempurna. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh fight dalam hidup ini, berjuang bersungguh-sungguh di jalan yang Allah sukai, pasti Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi masalah kita ini kurang sungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar. Terakhir, tobat terus-menerus. Kenapa tobat terus-menerus? Niat salah diperbaiki oleh tobat. Kita kan pasti bengkok-bengkok niatnya. Ibadahnya ngaco, enggak khusyuk, telat, diperbaiki oleh tobat. Kelakuan kita tidak bagus, banyak maksiat, direvisi oleh tobat. Ikhtiar kita banyak bolongnya, malas, diperbaiki tobat. Makanya orang yang tobat terus-menerus itulah yang akan banyak mendapat pertolongan Allah. Anlazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan tobat, ja'alallahu lahu min kulli hammin farojan. Satu, hatinya dari galau sempit bakal dibuka. Ini kalau bapak rajin istighfar. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan, Allah akan kasih jalan keluar permasalahan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kejutan-kejutan yang tidak diduga-duga. Istighfar. Kalau Qur'annya surat Nuh ayat 10. Nanti saudara bisa buka Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Dikatakan kepadanya, ayo istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah yang Maha Pengampun. Yursil sama alaihi midraro, alaikum midraro. Lalu Allah akan mendatangkan hujan yang lebat, mendatangkan harta, anak-anak. Allah mendatangkan kebun-kebun, mengaruniakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya Allah akan membuka begitu banyak karunia bagi orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi bukan orang yang tanpa dosa yang Allah suka, itu adalah orang yang banyak tobat. Nah, kalau dilihat dari wajah-wajahnya, acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Gak ada yang acung. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Tidak ada yang acung. Yang sedang masih bertahan, tidak ada yang acung sama sekali nih. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada yang tidak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Nah, banyak dosa ibaratnya seperti mobil yang kacanya kotor. Bagaimana bisa tenang nyupir di mobil yang kacanya kotor? Pasti gelisah terus, benar? Bagaimana bisa lihat jalan kalau kacanya kotor? Mana yang harus kita pikirkan? Sibuk mikirin jalan atau ngebersihin kaca? Kalau kaca bersih, tenang tidak? Kalau kaca bersih, jalan kelihatan tidak? Ah, itulah. Kalau kita banyak tobat, ah udah, hati tenang, rezeki itu kelihatan. Solusi itu kelihatan. Kelihatan seperti nyetir dengan kaca mobil yang bersih. Makanya kalau bapak ibu merasa galau, gelisah, enggak enak, tertekan, ruwet, tobat. Bapak diterima kerja di sini bukan karena pinter, bukan karena soleh. Kita di sini tuh karena satu aja, Allah masih nutupin aib dan dosa kita. Benar? Sama. Kenapa Agim sekarang diundang ke sini, didengar oleh saudara-saudara? Cuma satu sebabnya, karena Allah yang Maha Tahu segalanya, Maha Baik, masih nutupin dosa saya, aib masa lalu, kejelekan, kekurangan saya. Saudara enggak tahu, Allah tahu. Makanya enggak usah bangga dihormatin orang, karena orang tuh enggak tahu. Dan tidak usah sakit hati kalau dihina orang, karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Jauh lebih hina dibanding apa yang dihinakan orang. Benar? Makanya tobatlah obatnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Duhai Allah yang Maha Tahu segalanya, wahai yang Maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang Maha melihat apapun yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun masa lalu kami, sekotor apapun dosa yang dilakukan tubuh ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan diri kami untuk bisa menghindari maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah agar bisa menjauhi dosa. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkelimang maksiat. Jangan biarkan amarah membuat kami menjadi makhluk zalim. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, menipu dan memperbudak sepanjang hidup kami ya Allah. Wahai Allah, kuatkan iman kami ya Karim. Berikan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ikhlas, nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami nikmatnya akhlakul karimah. Tuntun agar bisa sempurna ikhtiar kami ya Allah. Wahai Allah, putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap darimu. Cabut rasa takut kami terhadap apapun siapapun selain takut, takut jauh darimu, takut engkau tidak ridho kepada kami. Ya Allah, jadikanlah setiap persoalan yang engkau takdirkan harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, membuat kami semakin dicintai olehmu, membuat kami semakin diridhoi olehmu. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menikmati menafakuri hidup ini, cuman sebentar di dunia, tidak ada yang dibawa selain amal-amal kita. Jangan sibuk ngurusin urusan tanpa pertolongan Allah, pasti tidak berdaya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.